Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qara'na hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Man hafidha al-hadith falyaqra. Tayyib, barakallahu fikum. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kita lanjutkan pembahasan hadis Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Hadis yang dikatakan oleh al-imamu Muslim rahimahullah, huwal Islam kulluhu, hadis yang merupakan pondasi utama agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita di samping keutamaan an-nasihah, juga menjelaskan kepada kita faedah bayan anwa' an-nasihah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang macam-macam nasihah. Kepada siapa nasihat tadi dilaksanakan? Baik dengan makna yang pertama maupun dengan makna yang kedua. Baik dengan makna dari sisi bahasa yang berarti saddul khalal, memperbaiki dan menambal hal-hal yang kurang maupun yang rusak. Begitu pula makna secara bahasa yang lain, nasihah yang berarti tasfiyah, membersihkan dan mensucikan dari segala bentuk noda maupun kotoran. Dan di dalam hadis ini diterangkan aujuhun nasihah khamsah. Jenis-jenis nasihat itu ada lima. Yang pertama, an-nasihatu lillah. An-nasihatu lillah, nasihat karena Allah. Nasihat dalam bentuk menunaikan dan memberikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nawawi rahimahullah, wa hiya munsarif ilal imani billah. Jenis yang pertama ini, an-nasihatu lillah, maknanya kembali kepada al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bil imani syar'i, dengan iman yang syar'i. Tidak asal beriman, tidak asal percaya, tidak asal berkeyakinan, tapi harus didasari dengan bimbingan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yatadamman arba'ata umur. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 perkara, 4 hal. Anda dikatakan sempurna dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi 4 hal sebagai berikut. 1. Al-iman biwujudillah. Beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Beriman Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Karena tidak mungkin alam semesta tercipta tanpa adanya yang menciptakan. Sebagaimana kita tidak akan percaya kalau meja yang ada di hadapan antum ini muncul dengan sendirinya. Ya toh, mesti ada penciptanya. Dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini Allah sebagai pencipta, maka kita meyakini Allah itu ada. Asani yang kedua, al-iman birububiyatillah. Al-iman birububiyatillah, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah ini mencakup 4 umur. Ya, rububiyah itu mencakup 4 hal. Yang pertama, al-khalqu. Masya Allah alaih. Jazakumullahu khairan. Aikwah. Barakallahu fiik. Yang pertama, al-khalqu. Penciptaan. Yang kedua, al-milku, yang memiliki dan menguasai. Yang ketiga, ar-rizqu, yang memberikan rizki. Yang keempat, at-tadbir, yang mengatur alam semesta. 4 perkara ini disebut dengan sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Yang punya 4 sifat ini, dialah Rabb. Dia adalah Tuhan yang benar, layak untuk disembah dan diibadahi. Dan ternyata tidak ada satupun yang memiliki 4 sifat rububiyah tadi, sifat ketuhanan tadi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menciptakan Allah Azza wa Jal. Yang menguasai dan memiliki alam semesta, Allah Azza wa Jal. Yang mengatur segala urusan di alam semesta ini juga Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki juga Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Anda meyakini rububiyah Allah, berarti Anda harus yakin yang menciptakan, yang menguasai dan memiliki alam semesta, kemudian memberikan rizki, mengatur alam semesta, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadhanil amran, dua perkara ini, la yungkiruhuma al-kafirun. Tidak diingkari oleh orang-orang kafir. Ya, dalam hati kecil mereka, mereka tahu dan yakin Allah itu ada. Dalam hati kecil mereka, mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki. Bahkan diucapkan oleh mereka, Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Seperti dalam ayat, dalam surat Yunus ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, Man yarzukukum minas samai wal ardi. Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapa yang yang menguasai dan memiliki pendengaran dan penglihatan? Ada orang lahir tuli. Siapa yang mencabut dari orang tadi pendengaran yang seharusnya itu dimiliki oleh manusia yang normal? Kata ulama, ada orang terlahir buta. Bahkan ada yang mengalami kebutaan di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Ada yang buta waktu masih kecil karena insiden tak terduga. Sanifidina azani Allah wa iyyakum, gurau sama temannya pakai pensil dicolok matanya. Sanifidina azani Allah wa iyyakum, buta. Ya, wakil ini terjadi. Khairifidina azani allahu wa iyyakum. Anak kecil mainan sama amiknya. Ya, anak kecilnya tadi pakai pensil. Dicolok mata amiknya. Pas khairifidina azani allahu wa iyyakum, buta sebelah. Alhamdulillah kok sebelah kiri, bukan kanan. Ini kanan khawatir dikira dajjal. Khairifidina azani allahu wa iyyakum. Siapa yang memberikan apa namanya penglihatan dan pendengaran, yang menguasai sehingga ada yang dapat, ada yang tidak? Ya toh, yang kalau sudah dicabut nikmat pendengaran, tidak akan ada yang bisa mengembalikan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ketika dicabut nikmat penglihatan, tidak akan ada yang bisa mengembalikan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Amma yamliku sam'a wal absar. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? وَيُخْرِجَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Yang mengeluarkan mati dari hidup. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. Siapa yang mengatur segala urusan? Mengatur pergantian siang dan malam. Kemudian mengatur tatanan alam semesta yang ini dijadikan sebagai habitat untuk para ikan. Ikan itu di air, di lautan, di sungai. Ya, tidak hidup di daratan. Manusia juga demikian, diciptakan untuk tinggal di daratan, tidak di lautan. Ya toh? Siapa yang mengatur itu semua? Yang menjadikan ini hewan ini termasuk kategori omnivora, herbivora, karnivora. Yang gitu ya. Herbivora cuman makan rumput dan sejenisnya. Karnivora pemakan daging. Omnivora makan semua. Ya toh, daging iya, rumput iya. Kadang digabung dalam sayuran. Ikhanibidina azani allahu wa iyyakum. Siapa yang mengatur itu semua? Hah? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Mereka kaum musyrikin, orang-orang kafir, pasti akan menjawab Allah. Yang memberikan rizki dari langit dan bumi, Allah. Yang menguasai pendengaran dan penglihatan, Allah. Yang mengeluarkan hidup dari mati, mati dari hidup, Allah. Yang mengatur semua urusan alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul, maka katakan wahai Nabi, afala tattaqun. Kalau tahu Allah, kenapa kalian enggak bertakwa? Jadi pahami? Nah, ini yang kedua. Sampai sini enggak ada khilaf antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Yang ketiga, dari bagian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman bi-uluhiyatillah. Beriman dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa ifradullahi ta'ala bil-ibadah. Dalam bentuk menyerahkan hanya kepada Allah semua jenis-jenis ibadah. Ya, disinilah perbedaan antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir, kaum musyrikin. Ada ahlul kitab dari kalangan Yahudi yang tidak mau memberikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengangkat Uzair sebagai putra Allah yang kemudian mereka agungkan. Mereka bukan mukminin, bukan muslimin. Ada ahlul kitab dari kalangan Nasara yang tidak cukup memberikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian menuhankan Isa ibnu Maryam. Nabiullah Isa dikatakan sebagai putranya Allah. Nabiullah Isa dikatakan sebagai Allah. Nabiullah Isa sebagai Salisu Salasah. Ya, Trinitas, tiga kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Mereka bukan muslimin, bukan mukminin. Ada pula kaum musyrikin yang lain di luar ahlul kitab yang memiliki banyak sesembahan apapun namanya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nomor tiga dari perkara iman kepada Allah, yaitu iman dengan uluhiyah Allah, tidak mereka penuhi. Beribadah kepada selain Allah, walaupun di sebagian waktu ibadah kepada Allah. Salat, zakat, manasik haji, puasa, ikramud duyuf. Ya. Tapi giliran ada perkara-perkara lain dari hajat-hajat dan kebutuhan mereka yang seharusnya mintanya kepada Allah, mereka minta kepada selain Allah. Ada yang minta kepada Uzza, ada yang minta kepada Hubal, ada yang minta kepada Manah, ada yang minta kepada Lata, dan lain sebagainya. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Naam. Ini letak peperangan antara al-haq dengan al-batil. Yang keempat, termasuk perkara yang harus terpenuhi dalam beriman kepada Allah, al-iman bil-asma' was-sifat. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Imanan sahihan. Dengan cara mengimani yang sahih, yang benar. Dan ini ada rinciannya tersendiri dalam babnya secara khusus. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Pedoman dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Tetapkan semua nama dan sifat yang Allah tetapkan, begitu pula yang ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan yakini tidak sama dengan makhluk. Isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Bisa dipahami? Nah, empat perkara ini harus terpenuhi. Dan untuk perempat perkara inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara inilah ghayah, tujuan utama, pencapaian tertinggi seorang hamba yang hidup di muka bumi. Khalifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak ada artinya hidup seorang hamba kalau dia tidak tahu cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak ngerti rububiyah Allah Azza wa Jal. Enggak faham uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngerti jenis-jenis ibadah, tata cara ibadah, apalagi berkaitan dengan asma wa sifat yang jauh lebih rumit dari sekedar mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kaya raya, mentereng rumahnya, tinggi nasab dan jabatannya, banyak pengikutnya, tidak ada harganya hidup yang dia miliki karena dia belum mencapai ghayah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dipahami? Antum hadir ke majelis ini, antum menghafalkan Al-Quran, antum menghafalkan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Belajar sekian banyak funun, min fununil ilm, sekian banyak cabang-cabang studi ilmu dari ilmu agama. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ilmu bahasa Arabnya, kemudian ilmu usul fikihnya, usul tafsirnya, mustalahnya. Itu semua untuk mewujudkan al-iman billahi azza wa jal. Bisa dipahami? Naam. Dan itu bentuk nasihah lillah. Nasihah lillah. Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Bisa dipahami? Baik. Ini jenis yang pertama. An-nasihatu lillah. Yang kedua, an-naw'u tsani min anwa'in nasihah. Jenis yang kedua dari jenis-jenis nasihat yang disebutkan dalam hadis ini. Wa huwa an-nasihatu li kitabillah. Yaitu an-nasihah li kitabillah. Nasihat untuk kitabullah ya azza wa jal. Memberikan hak-hak yang harus dipenuhi berkaitan dengan kitabullah ya azza wa jal. Kitab suci yang Allah turunkan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diharuskan untuk mengimani dan menjalankan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa huwal Quran. Bagaimana bentuk nasihah li kitabillah? Ada banyak bentuk khanifidina azani Allah wa iyakum yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya, yang pertama, al-iman bi'anna al-Qur'an kalamullahi azza wa jal. meyakini dan mengimani bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Harus lengkap. Ya, yakini Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk, tapi itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Bentuk yang kedua dari nasihah li kitabillah, tilawatuhu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Bi iqamati hurufihi ala hasabil qawa'idi tajwidiyah. Dengan memperhatikan kaedah-kaedah ilmu tajwid dalam pengucapan huruf-hurufnya. Ya, makharijul huruf harus diperhatikan, ahkamul qiraah, ya, hukum-hukum yang diberlakukan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran juga harus diperhatikan, ya, ikhfa, idhar dan lain sebagainya, idgham, ya, dan seterusnya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran nanti di yaumul qiyamah akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Ya, Rasul tidak mengatakan syafi'an li qurra'ihi, tapi li ashabihi. Ashabul Qur'an wa ahlul Qur'an, man tala wa qara'al Qur'ana bitilawatin syar'iyyah ma'a tadabburin wal qiyam bihuquqihi wal 'amal bi ahkamihi. Ahlul Qur'an adalah man tala, orang-orang yang membaca. Wa qara'a, sama, membaca, gitu ya. Ma'a tadabburin, disertai dengan tadabbur, sama saya di. Itu tidak sekedar dibaca, tapi diresapi, dihayati. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Contoh-contoh tadabbur Al-Quran sudah sering kita sampaikan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak sekedar dibaca, lafaz Arabnya dan terjemahannya semata. Itu belum tadabbur. Ya, antum baca tafsirnya para ulama. Bagaimana penjabaran mereka tentang setiap lafad-lafad Al-Quran. Bisa dipahami? Nah, wal-qiyam bihukukihi, menjalankan hak-hak Al-Quran. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, berita dibenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Tak kata ulala. Itu hak Al-Quran. Ketika Al-Quran memerintahkan, kita laksanakan. Al-Quran melarang, kita hentikan. Al-Quran memberitakan, kita imani, kita yakini tanpa ada sedikit pun keraguan. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Wal amal bi ahkamihi. Kemudian mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Nah. Hakadai khanifidina azani allahu wa iyakum. Itu namanya Ahlul Quran. Mereka akan mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Quran yang mereka baca semasa hidupnya di dunia. Yang ketiga, termasuk rangkaian nasihah li kitabillah, tadabburu ayatihi, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ya, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu bukan pajangan. Al-Quran itu bukan sekedar simbol sebagai seorang muslim. Al-Quran itu bukan pengganti KTP. Ya. Kalau KTP yang di situ bertuliskan agama, nama siapa Fulan bin Fulan, tempat tanggal lahir 1 Januari tahun 1901. Ya, tua, itu sangat tua. Agama Islam. Itu kan terlalu lama, harus dicari dulu. Mana KTP-mu, dibuka dulu. KTP model lama mungkin bentuknya lebih panjang. Ya, nifidina azani allahu wa iyakum. Sebagai pengganti KTP, pegang Al-Quran. Oh, muslim. Jualan Al-Quran. Oh, muslim. Tidak mungkin Nasara jualan Al-Quran. Ada. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmahnya agar umat manusia merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kita semua yang hadir dalam majelis ini sudah melaksanakan poin yang ketiga? InsyaAllah untuk poin yang pertama, kita termasuk bagian dari kalangan kaum muslimin yang yakin Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Untuk poin yang kedua, membaca Al-Quran, antum termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang aktivitas membaca Al-Quran menjadi agenda wajib dalam keseharian antum. Nah, yang nomor tiga, khanifidina azani allahu wa iyakum. Ayuhan nuhat, wahai para ahli nahu. Ayuhan lugawiyun, wahai para ahli bahasa. Ayuhan khutaba, wahai para khatib, para orator. Ayuhan duat, wahai para da'i. Ayuhan talabah, wahai para santri. Ayuhan rijal, wahai para lelaki. Sudahkah kita mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Perintah tadabur untuk ayat-ayat Al-Quran itu bukan sekedar sunnah mu'akkadah yang dilakukan saat waktu senggang saja, yang boleh bagi seorang muslim untuk memilih tadabur atau tidak. Tapi perintah untuk tadabbur Al-Quran itu termasuk fardu ain. Khanifidina azani allahu wa iyakum, bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Untuk apa? Nahwu antum, sorof antum, balaghah antum, mustalah antum, usul fikih, usul tafsir yang antum kuasai dengan baik, kalau tidak antum gunakan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, sia-sia. habis waktu antum untuk perjalanan yang tak berujung, namun tidak memberikan faedah sedikit pun nih khalifidin azani Allah wa iyakum. Lughah ngulangi berulang-ulang. Ya. Lughah satu, lughah dua, balik lagi lughah satu, lughah dua, biar marem. Ya. Balik lagi lughah satu, lughah dua. Alasani innallaha witrun yuhibbul witra. Dibikin ganjil di khanifidin azani Allah wa iyakum. Setelah itu masuk Gismuddin. Perjalanan menapaki tangga-tangga Gismuddin adalah perjalanan yang terjal, tinggi, menanjak, melelahkan, penuh dengan air mata, penuh dengan tetesan darah. Khanifidin azani Allah wa iyakum. Antum lalui itu semua, ternyata dari semua kisah memilukan dalam perjalanan thalabul ilm yang harus antum hadapi dan sudah antum lalui, tidak digunakan untuk tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Sanibidina hazani Allahu wa iyakum. Ya. Kalau mau jujur, yang enggak mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi minal ghaflah. Ya. Kenapa sedemikian tinggi kedudukan tadabbur? Karena Allah Subhanahu wa taala mengecam, mencela, merendahkan, menghina orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau mentadabburi Al-Quran dalam keadaan mereka afsahul Arab. Mereka adalah bangsa Arab yang masa itu pada puncak fasahah. Kalau zaman sekarang ikhanifidina azani Allah wa iyakum, bahasa Arab is kacau balau. Ya, banyak orang Arab, saya tidak tidak ingin menyudutkan pihak-pihak tertentu, tidak. Tapi kenyataannya, fakta yang real di lapangan, ya, face-nya orang Arab, casing-nya orang Arab, ngomongnya orang Arab, tapi bahasa Arabnya kacau balau. Bukan bahasa Arab yang fusah. Tidak ngerti baca kitab yang benar. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Hilang. Bahasa mereka sendiri hilang. Tidak mereka pahami. Tapi dulu, di masa Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka afsahul Arab, pada puncak fasaha. Faham betul apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai salah satu tokoh mereka, Al-Walid ibnul Mughirah, salah satu pembesar Quraisy yang sangat membenci Islam dan mati di atas kekufurannya, ikhwanifiddin azani Allah wa iyakum, kali pertama membaca bacaan mendengar bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia mengatakan di hadapan pembesar-pembesar Quraisy di Darun Nadwa, kata Walid ibnul Mughirah, khanifidina azani Allah wa iyakum, sami'tu min Muhammadin kalaman la yatakallamu bihi adamiyun wala jinniyun. Jujur, saya mendengar dari Muhammad sebuah ucapan yang tidak mungkin disampaikan oleh seorang Bani Adam, bahkan bangsa jin sekalipun. Saking indahnya, saking dalamnya makna yang terkandung dalam setiap lafad-lafadnya, ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Dia bisa ngomong demikian, kenapa? Dia termasuk min afsahihim, termasuk orang yang tahu bahasa Arab dengan baik dan benar. Dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mau merenungkan Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mau memikirkan kebenaran Al-Qur'an? Padahal mereka tahu, padahal mereka bisa, padahal mereka mampu. am ala qulubin aqfaluha? Apakah hati-hati mereka sudah terkunci? Ya, ini cercaan. Sama halnya ketika antum diajak bicara, sanifidina azani Allah wa iyakum. Saat antum melakukan kesalahan, kemudian ada orang yang bilang kepada antum, "Wei fulan, matamu bisa lihat apa ndak? Buta apa ndak kamu?" Ini cercaan apa pujian? Hajibu, cercaan atau pujian? Cercaan, sanifidina azani Allah wa iyakum. Hinaan, antum betul-betul dihina, direndahkan. Gara-gara apa? Punya mata enggak bisa lihat. Ya lah, punya mata tapi nggak dipakai. Kalimatnya akan seperti itu. Dan ini lebih dalam. Allah mengecam orang-orang kafir Quraisy. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah sudah terkunci hati-hati kalian? Kalian itu manusia atau hewan? Hah? Punya akal, punya kemampuan, tapi tidak digunakan untuk mentadaburi Al-Qur'an. Andai kata tadabur Al-Quran adalah perkara yang sunnah semata, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengecam sedemikian keras kepada kaum musyrikin Quraisy. Andai kata tadabur Al-Quran adalah perkara pilihan yang bisa disepelekan, mau dilakukan saat moodnya bagus, ya dia lakukan. Kalau tidak masalah, tidak dapat dosa, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian keras, sedemikian tajam kalimat yang digunakan dalam Al-Quran menghinakan kaum musyrikin Quraisy. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dan kalau kita tahu itu bukan sekedar sunnah muakkadah, tapi perkara yang wajib, fardu ain bagi mereka-mereka yang mampu, sudahkah kita melakukannya? Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau kita belum pernah tadabbur Al-Quran padahal kita mampu, terlalu tinggi mimpi kita untuk masuk ke dalam surga. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, terlalu jauh angan-angan kita untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam jannatul firdaus. Kalau kita termasuk kategori orang yang lalai, tidak pernah mentadaburi Al-Quran padahal mampu dan bisa. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Di tengah padatnya agenda antum, di tengah sibuknya antum dalam menuntut ilmu dengan seabrek aktivitas-aktivitas berat, antum bisa menyelakan waktu antum untuk bermain-main. Antum bisa bersenang-senang, antum bisa sukaria, sukacita, mengadakan sekian banyak acara, melakukan sekian banyak kegiatan di sela-sela agenda antum yang padat. Antum bisa mengatur sedemikian waktu antum, agenda antum, supaya bisa menikmati sedikit dari zahratul hayati dunia dengan perkara-perkara yang memang mubah. Kalau urusan ini antum bisa ngatur ketika tadabur Al-Quran, dengan mudah antum katakan tidak punya waktu. Aina zahabat uqulukum ayyuhar rijal? Tak pantas. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Perkara mubah bisa disiasati, perkara yang wajib ngomong enggak ada waktu. Hakada sanifidina azani Allah wa iyakum. Ada satu faedah dari seorang tabi'in, Syekhu ahli Syam, salah satu guru besar wilayah Syam di masanya, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, beliau bernama Khalid ibnu Ma'dan. Khalid ibnu Ma'dan Abu Abdullah Al-Himsi, muhaddizun hafidhun syekhu ahli Syam, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, tabi'i thiqah. Khalid ibnu Ma'dan rahimahullah, beliau mengatakan, agak panjang ucapan beliau, tapi ini sangat bermanfaat. Ya. Kata beliau rahimahullah, ma min adamiyin illa walahu arba'u a'yun. Ma min adamiyin illa walahu arba'u a'yun. Tidak ada seorang manusia pun kecuali dia punya empat mata. Ada empat mata untuk setiap manusia. Penasaran? Penasaran? Kok empat? Yang saya lihat itu dua. Kok bisa empat? Beliau mengatakan, Ainani fi ra'sih li dunyahu. Dua mata yang terletak di kepalanya itu untuk urusan dunianya. Wa ma yuslihuhu min ma'isyatihi. Dan untuk urusan yang bisa memperbaiki dan bisa menjaga keberlangsungan hidupnya. Urusan ma'isyah. Ya, supaya antum enggak jatuh ke jurang, kan harus ada mata yang melihat. Ya toh? Itu mata di yang fungsinya yang ada kita lihat salah satu organ yang zahir ini. Wa 'ainani fi qalbihi li dinihi. Syuf. Wa 'ainani fi qalbihi li dinihi. Dan ada dua mata pula terletak dalam hatinya yang itu fungsinya untuk agamanya. Wa ma wa'adallahu minal ghaibi. Dan untuk keimanan terhadap segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dari perkara-perkara gaib. Dari perkara-perkara gaib. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalimat beliau berikut ini sebagai teguran bagi kita semua. Fa'idha aradallahu bi'abdin khaira. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya. Absarat aynahu allatani fi qalbih. Maka dua hati, dua mata yang ada dalam hatinya, absarat, bisa melihat. Ya, bisa melihat. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan basirah. Kalau basar, itu ru'yah, basariyah, nadhariyah. Basar itu melihat dengan mata. Kalau basirah itu ru'yah qalbiyah. Melihat dengan hati, dengan ilmunya, dengan imannya. Sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Akata ulala. Halo kaum muslimin. Halo kaum muslimin. Kita ambil analogi yang mudah. Sedekah. Kalau menggunakan teori matematika, sedekah itu mengurangi harta atau menambah? Pakai teori matematika. Hah? Berkurang. Ya, antum punya uang 100 ribu. Sedekah 50 ribu. Kurang atau nambah? Kurang. Kalau nambah, itu namanya tijarah. Jual beli. Ya toh? Pakai ru'yah basariyah dengan kasat mata kita, sedekah berkurang. Ya toh? Tapi seorang mukmin walaupun berkurang hartanya, dia yakin bahwasanya harta sedekah itu tidak mengurangi hartanya sedikit pun. Sedekah yang dia keluarkan tidak mengurangi sedikit pun, bahkan akan dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia yakin? Kalau orang-orang kafir melihat dengan mata kepalanya berkurang harta karena sedekah tadi. Tapi seorang mukmin melihat dengan hatinya ini tidak berkurang tapi justru bertambah. Karena inilah sesungguhnya hartaku nanti di yaumul kiamah. Dia lihat pakai apa? Ru'yah basariyah. Ru'yah basirah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dia lihat pakai hatinya, bukan dengan mata nih. Dengan mata nih antum lihat dalam dompet antum. Ya, berkurang, betul-betul berkurang. Itu pakai mata. Tapi kalau pakai basirah, antum akan yakin. Antum akan menenangkan jiwa antum. Antum akan membesarkan hati antum. Saya enggak rugi. Saya telah berbuat ketaatan. Dan sedekah ini akan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ainani fi qalbih li dinihi, untuk agamanya. Wa ma wa'adallahu min umuril ghaib. Pakai tahu lala. Aywa. Kemudian kata Khalid ibn Ma'dan, wa idza aradallahu bihi ghaira dzalik. Tapi kalau Allah menghendaki bukan kebaikan, tamasa alaihima, Allah akan butakan. Ya, tadinya sebenarnya bisa melihat. Kalimat tamasa itu ja'alahu a'ma. Allah jadikan dia buta. Sebenarnya bisa, tapi dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, am 'ala qulubin aqfaluha. Hakadha yahnifitina hazani Allah wa iya. Tayyib. Kemudian khanifitina hazani Allah wa iyakum, termasuk rangkaian an-nasihah li kitabillah, nasihat untuk Al-Quran, adalah al-amal bil-Quran wa tasdiqul akhbar, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, kemudian membenarkan berita-berita yang ada di dalamnya. Secara teori, hal yang demikian mudah untuk dihafalkan, dicatat, dimengerti. Akan tetapi secara prakteknya, hanya orang-orang yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Begitu pula membenarkan berita di dalam Al-Quran. Naam. Dan itu semua tergantung dengan keimanan yang ada dalam hati kita. Khanifidina azani allahu wa iyaku. Kemudian, an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga. An-nasihah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nasihah li Rasul alaihi salatu wassalam ini terwujud dalam beberapa bentuk, yang tentunya kata nasihah kepada Rasul itu menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Rasul butuh untuk dinasehati. La. Tapi kita menunaikan hak-hak yang menjadi kewajiban kita untuk ditunaikan berkaitan dengan hak Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama, termasuk bentuk nasihah lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'u sunnatihi, mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ini bukti sidqul iman. Sidqul iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti keimanan seseorang yang benar terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangkaian kalimat syahadatain. Syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukti Anda mewujudkan syahadah anna Muhammadur Rasulullah dengan ittiba' sunnatihi, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini cakupannya luas. Poin-poin yang akan disampaikan setelah ini semuanya sejatinya masuk kategori ittiba' sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dijabarkan lebih detail untuk memperjelas bentuk-bentuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa minan nasihah lir rasul alaihi salatu wassalam, termasuk nasihat untuk Rasul alaihi salatu wassalam, tasdiquhu ala risalah. Tasdiquhu ala risalah, membenarkan kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus kepada umat manusia, ila an taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Naam. Wa minan nasihah lir rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk nasihat untuk Rasul alaihi salatu wassalam, yang keberapa? Yang ketiga, al-iqtida'u bihi. Al-iqtida' bihi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal-ihtida' bihadyihi, mencontoh petunjuk beliau, bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Baik dalam urusan akhlak, begitu pula dalam urusan akidah, manhaj, keyakinan, prinsip hidup, harus sesuai dan meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang sangat baik, panutan yang paling mulia pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang betul-betul menginginkan, mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan di hari akhir. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Dalam bab akhlak, kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya, kaifa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, seperti apa akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam? Qalat Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam tidak lain adalah Al-Qur'an. Semua yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, Rasul orang pertama yang menjalankan perintah tersebut, ala akmalil wujuh, dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang lebih baik dalam mengamalkan Al-Qur'an ketimbang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terfahami? Naam. Sabar diperintahkan dalam Al-Qur'an, dan orang yang paling sabar dengan sabar yang terbaik Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Memaafkan kesalahan saudaranya. Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang pertama yang menjadi pemaaf, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Semua akhlakul karimah yang ada di dalam Al-Quran, Rasul adalah suri tauladan terbaik, panutan yang paling agung, paling mulia dalam masalah-masalah tersebut. Bila syak, tanpa keraguan sedikit pun. Wa minan nasihah lir rasul alaihi salatu wassalam, termasuk bentuk nasihat yang lainnya, nomor berapa? 4. Mahabbatuhu, sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatan sadiqatan syar'iyatan, dengan kecintaan yang tulus dan syar'i. Ya. Cinta yang tulus itu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang syar'i itu sesuai dengan apa yang digariskan, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Selalu pertengahan antara berlebih-lebihan atau kurang memenuhi hak yang seharusnya dilakukan. Ghulu dalam mencintai Rasul tidak dibenarkan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kurang dalam mencintai Rasul juga tidak dibenarkan. Harus pertengahan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Wa subhanallah. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, minal iman, termasuk bukti keimanan. Kalau dikatakan minal iman, famahabbatuhu alaihi salatu wassalam ibadah, cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam termasuk ibadah, berpahala, bahkan wajib. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bukti kesempurnaan iman kalau kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari wal imamu Muslim, dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, Imam Muslim dari sahabat Anas, al-imamul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dengan lafaz yang mirip, Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sampai diriku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dari orang tuanya, wan nasi ajma'in, bahkan dari seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi. Dengan teman, ya, dengan anak dan orang tua saja harus dikalahkan. Apalagi hanya sekedar cinta dengan teman. Apalagi dengan sekedar cinta kepada istri. Ya, apalagi sekedar cinta kepada hobi-hobi yang belum tentu sesuai dengan syar'i. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bagaimana ulala? Ya toh? Hakada ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Kaifala nuhibur rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita enggak cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat al-imam ibn Majah, Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, li kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala punya doa yang mustajab. Li kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nabi-nabi sebelumku, mereka meminta doa khusus tadi yang mustajab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, minta langsung disegerakan di dunia. Ya, setiap nabi punya hak istimewa, dikasih da'watun mustajabah. Nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam itu langsung diminta di dunia. Kana fidina azani Allah wa iyyakum. Wa ana ikhtaba'tuha. Ikhtaba'tuha. Sementara aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ikhtaba'tuha. Wa fi riwayah, ikhtaba'tu da'wati. Aku simpan doaku. Satu hak untuk berdoa kepada Allah. Dengan doa yang mustajab. Apapun yang diminta dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi sebelum beliau sudah diminta ketika masih hidup di dunia. Sementara beliau alaihi salatu wassalam disimpan doanya. Untuk siapa? Syuf, antum perhatikan lanjutan sabda beliau alaihi salatu wassalam. Wa ana ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Aku simpan doaku. Tidak aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala syafa'atan li ummati. Sebagai syafaat untuk seluruh umatku nanti di yaumul kiamah. Karena doanya ini betul-betul mustajab. Dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua yang diminta pasti dikabulkan. Rasul memanfaatkan momentum tersebut bukan untuk diri beliau. Bukan untuk keluarga beliau semata. Bukan untuk istri dan anak beliau alaihi salatu wassalam. Disimpan doanya tidak diminta di dunia. Tapi nanti di yaumul qiyamah. Syafa'atan li ummati. Kata beliau alaihi salatu wassalam. Sebagai syafa'at untuk umatku nanti di yaumul qiyamah. Sungguh besar kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Teramat biadab kalau ada umat Nabi alaihi salatu wassalam benci dengan sunnah beliau. Hina orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak punya moral, bukan manusiawi. Ketika dia tidak mau mengikuti petunjuk dan aturan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di saat beliau, yang di pikiran beliau, hanya kebaikan untuk umatnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, fahiya na'ilatun. Dan doaku tadi, aku berikan. Dan akan didapatkan oleh seluruh umatku. Dengan catatan, man mata minhum la yushriku billahi syai'a. Wahiya na'ilatun. Man mata minhum la yushriku billahi syai'a. Dan doaku tadi aku berikan. Dan akan didapat oleh semua umatku. Yang mati tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asalkan masih mukmin, asalkan masih bertauhid, dapat doa mustajab milik Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang sengaja beliau simpan sebagai syafaat untuk umat beliau alaihi salatu wassalam. Maka buktikan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan sungguh-sungguh mentaati beliau. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Dusta. Bohong. Kalau ada orang yang ngaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi gemar dengan kebid'ahan. Dusta. Bohong. Kalau ada orang yang mengaku sebagai barisan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Betul-betul sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai pengikut setia beliau. Yang katanya rela mengorbankan jiwa dan raganya. Untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dia benci dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. dia memperolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menghinakan syariat Nabi alaihi salatu wassalam, membuat bahan candaan syiar-syiar agama beliau alaihi salatu wassalam, bohong dan dusta orang-orang yang semacam ini. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Mahabbah kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu ibadah. Dan ibadah harus didasari dengan keikhlasan agar diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Nabi, tapi kemudian membuat ritual-ritual baru, acara-acara baru, ajaran-ajaran baru, pemikiran-pemikiran baru, ideologi-ideologi baru, tata cara ibadah yang baru, yang dia akui tidak ada contoh dari Nabi. Dia sendiri ngaku, ini enggak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi enggak pernah melakukan, para sahabat juga enggak pernah melakukan. Kami hanya ingin sekedar mubalaghah fi mahabbatir rasul alaihi salatu wassalam. Biarkan kami cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara yang kami inginkan. Biarkan kami cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara yang kami sukai. Sadar wahai kaum muslimin, ini bentuk mukhalafah li sunnati Nabi alaihi salatu wassalam. Dia enggak sadar Nabi yang mereka cintai dengan tegas mengatakan di hadapan para sahabatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Nabi tapi menjadi panitia kebid'ahan, fahuwa kadzdzab, pendusta. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, wa kama qil, seperti yang dikatakan ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu betul-betul jujur dan tulus, la ata'tahu, engkau akan mentaati orang yang engkau cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta kepada orang lain dari pihak yang dia cintai, muti'u, pasti akan menuruti, mentaati orang yang dicintainya. Nah, cinta kepada Nabi tapi melanggar aturan beliau alaihi salatu wassalam. Diingatkan dengan gampang dia mengatakan, biarkan kami lebay dalam cinta kami kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kazzab. Ya, pendusta orang ini. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Itu bukan cinta. Ini namanya ghulu fil mahabbah. Naam. Lah kalau modelnya mahada, dia enggak menunaikan hak Nabi alaihi salatu wassalam. Hakada ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Dan masih banyak lagi poin-poin yang lainnya berkaitan dengan macam-macam nasihat yang insyaAllah ta'ala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.